Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul menghadang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lantunan solawat dan sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Tolong diatur supaya tidak ramai. Lain kali anak-anak di belakang supaya keluarnya enak. Seperti softnya sholat, niku sunnahnya yang di depan adalah yang tua, kemudian laki-laki itu yang muda-muda di belakang. Niku softnya di sholat. Ya. Alhamdulillah, di mana perkumpulan kita adalah sebagai rasa tanda kecintaan kita kepada Allah, rasa kecintaan kita kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita menjadi penguat agama Allah. Sebagaimana orang-orang sebelum kita, keberadaan mereka di bumi ini adalah sebagai para mujahidin, orang-orang yang selalu membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap khususnya bagi majelis taklim wal maulid ar-ridwan bisa benar-benar memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa selalu berjihad di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Agama Islam adalah agama yang punya wibawa, agama yang selalu disegani semenjak datangnya Nabi Muhammad sampai kelak nanti di yaumil kiamah. Akan tetapi, kadang yang membuat agama Islam tidak mempunyai taring maupun wibawa apabila umat Islam telah berjalan tidak sesuai dengan apa yang telah dituntun oleh beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah Anil Hakim radhiyallahu taala anhuma, bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza 'azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Dawa Kanjeng Nabi, nek wis umatku niki memuliakan dunia berlebihan, cinta dunia berlebihan, nuzi'at minha haibatul Islam, dicabut wibawane umat Islam. Muslimin dulu disegani karena ini termasuk kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusirtu bi ra'bi masirata syahrin. Kata Nabi Muhammad, aku diberi kemenangan oleh Allah bahwa sampai lawan umat Islam dalam jarak satu bulan perjalanan pun kalau sudah dengar umat Islam datang mereka ketakutan. Kenapa? Karena umat ketika itu yang ada dalam hatinya cinta Allah, cinta Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berlebihan dalam cinta kepada dunia. Tapi nek wis umat niki kedanan donya, kalau sudah umat ini bahkan naudzubillah menjual belikan agama, maka tidak ada lagi kewibawaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita diingatkan melalui majelis yang indah ini, nek wis umat selalu yang menjadi titik berat dalam kehidupannya niku dunyo, akhirnya Islam ini sudah enggak ada harganya. Dulu para sahabat disegani ketika Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu masuk ke Persia. Persia itu adalah kerajaan terbesar dahulu setelah Romawi. Dan alhamdulillah Allah memberi kemenangan. Panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas telah mencapai kemenangan, umat Islam telah menguasai Persia, maka beliau Sayyidina Umar bin Khattab diperkenankan untuk datang melihat kerajaan yang telah runtuh. Kerajaan sing wis dikuasai niku dipamerno mbek Sayyidina Umar. Monggo Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Umar pakai gamis. Gamise Sayyidina Umar niku dengan 42 rakaah ditembel niku tambalan 42 tambalan. Ono ta presiden sing kloni-kloni suwek iku. Nini 42 tambalan. Jubahe niku tambalane 42 biji. Kemudian beliau masuk. Kemudian Sayyidina Sa'ad ngomong, "Ngapunten Sayyidina Umar. Ada apa? Ini yang kita tundukkan Persia. Kerajaan terbesar di dunia. Lah mosok kemenangane gawe jubah tembel-tembelan ngene. Mbok sedina iki ganti yo sing rada apik. Agar menjadi satu sejarah yang hebat." Kata Sayyidina Umar dipikir, "Iya ya temenan. Sedina iki ae wis." Dicopot jubah beliau, kemudian ngambil jubah yang baru beliau jalan, dapat berapa langkah berubah pikiran, dicopot lagi, kemudian diambil di jubahku sing tembel-tembelan. Dipakai. Ketika maju beliau berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa idza taghaynal izzata ghairu dzalik adzallanallah." Kami ini kaum umat Nabi Muhammad yang kami jadi mulia karena Islam, maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan lain dari jalan Islam, selain dari jalan Islam, justru kita akan dihina oleh Allah. Kalau kita menganggap Islam bisa maju karena harta, kalau kita menganggap Islam bisa maju karena teknologi, kalau kita menganggap Islam bisa maju dengan perekonomiannya, bukan karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, kita enggak akan justru mendapat kemenangan dan kemuliaan, yang ada justru kehinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang amirul mukminin, pemimpin umat Islam, yang memberikan kepada kita contoh, ojo kedanan dunyo. Tapi sing wonten kadang teng daerah kita umat Islam, selalu yang menjadi hitungan titik berat niku adalah harta. Sampai makom niku tergantung montor. Kiai niku lek montore Mercy berarti wis kutub. Lek Innova si abdal. Nek sepeda montor durung wali ya. Sampai orang-orang menghargai ulama pun yo tergantung montore. Nggih napa nggih? Kita kaum mulia dengan Islam, kalau kita memilih keutamaan kemuliaan selain dari jalan Islam, kita justru dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kadang-kadang di tengah kita sing paling diregani ya sing paling akeh duwike. Nek jaman biyen teng Sumber Pasir niku sing apal Quran, sing istiqomah teng masjid, nah niku Masya Allah sing paling diregani, diambungi tangane. Nek jaman sakniki mboten, tergantung piro tukune, pirang hektar sawahe. Lek wis tukune akeh, sawahe hektaran, Masya Allah Pak, nek wis tahlilan mesti lungguhne ngarep dhewe. Kadang tangane ya diambungi, padahal sembahyang ya kadang-kadang togel malah istiqomah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Hei, dielingno kula lan panjenengan. Hati-hati nek ngeregani wong ojo salah. Man qabbala yada ghaniyin li ghinahu dhalaba dhahaba thulutsa dinih." Siapa saja yang mencium tangan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya, bukan karena keilmuannya, bukan karena akhlaknya, hanya murni karena kekayaannya, maka orang yang mencium tersebut melayang 2/3 agamanya. Dalam riwayat, man tawadho'a li ghaniyyin li ghinahu, barang siapa yang rendah hati menghargai orang kaya karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya, bukan karena ilmunya, bukan karena istiqomah ibadahnya, 2/3 keimanannya melayang. Jadi nek ngambung tok sepisan, 2/3 imane ilang. Nek ngambung ping pindun tek wis. Napa meneh walak-walik min. Lho lapo, nek wong sugih niku loman, terus soleh, ahli ibadah, ambungan tangane mungkin wali niku. Tapi lek medit lho lapo mbok regani. Tapi nek gak sembahyang lho lapo mbok regani. Pejabat ya juga seperti itu, nek pejabat niku soleh, ahli ibadah, reganono. Barang siapa yang gak menghargai seorang pemimpin yang soleh, pemimpin ahli ibadah yang adil, maka seakan-akan kata Rasulullah, thalathatun la yastakhifu bihim illa munafik al imamun muksid. 3 golongan orang yang barang siapa tidak menghargainya pasti munafik. Siapa? 1 pemimpin yang adil, nek gak diregani, sing gak ngeregani ku wong munafik, duduk wong mukmin. Nek memang wong sing soleh. Tetapi lek pemimpin niki koruptor, gak sembahyang, doyan kubam mana? Didungakno supados insyaallah angsal hidayah. Amin ya rabbal. Sampai-sampai di tengah-tengah kita saaken nasibe wong melarat niki saaken. Gak ono benere, titik-titik ngomong salah. Nek wong sugih lek ngomong keliru kabeh ya bener. Nggih napa nggih? Teng sumber pasir nek Bu Haji niku kesandung. Watu ini disalak no sak kampung. Sopo ndek watu di tengah dalan ngono. Lho mulai zaman Nabi Adam ya jenengi watu di tengah dalan. Ya disalak no sebab sing kesandung Bu Haji sing sugi. Tapi nek bojone Habib Jamal. Ojo mana kesandung kecemplung sumur nih lho pak. Sing disalak no ya bojone Habib Jamal. Mau mang moto ini bitor wotone Habib Jamal. Ya. Terus nasibnya wong melarat ngono. Salah kabeh, lek ngomong ya keliru. Ini adalah karena umat yang berlebihan mengagungkan dunia. Jangan, ojo. Sing seneng sholawatan, sing seneng hadir majelis tahlil, sing sholat jamaah teng masjid istiqomah, lha niki sing reganono. Orang kaya, ya hargai sekadarnya, jangan berlebihan. Kita ini mulia karena kita mengagungkan Allah dan Rasulnya, maka kita pun harus memuliakan orang-orang yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Ya sing istiqomah ibadah ambil Allah lan Kanjeng Nabi. Mereka kata itulah orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu. Sing pertama. Yang kedua, wa idza tarakat al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari hurrimat barakatul wahyi. Kalau umat sekarang ini sudah hidupnya na'udzubillah nafsi-nafsi. Enggak mau memerintah mengajak orang untuk berbuat baik. Ayo rek, berangkat nang majelis taklim Ar-Ridwan. Dijak kancane amar ma'ruf, nahi mungkar, ada yang berbuat mungkar dilarang. Barang siapa yang tidak berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar dari umat Nabi Muhammad, maka berkatnya wahyu akan diharamkan oleh Allah. Niki, makanya kita enggak boleh bungkam dan diam. Ajak orang dalam kebaikan, mungkar katakan mungkar, walaupun kita enggak punya hak dengan kekuatan. Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa yang lihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuatan. Niki sinten para mereka pejabat yang mempunyai hak, polisi dan lain-lain. Kita enggak punya hak. Kita yang kedua. Fa'in lam yastati' fabilisanih, lisan kita. Nek wonten nggih tiyang arek nom-nom pacaran di dalan. Eling no. Hei. Sing aturan di dalan rek. pakai budi pekerti yang baik. Nek ana wong wedok celana cekakan, dielingno, hei, tambah elek kon celanaan. Tapi biasane nggih mboten arek-arek nom-nom niki lek ana wong wedok ayu titik celanane cekak, gak malah dielingno tambah disolawati. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengkulmu iku masamu habae plewat ta iku. Lho gak malah justru dielingno malah seneng. Ini ku. Ada penyanyi dari Jakarta mau datang ke Batu konser. Gak karu-karuan jogete, dielingno. Ayo para kiai berangkat, ayo umat. Napa? Berangkat ke polisi. Dia yang berhak untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan kekuatan. Monggo Pak polisi, tolong dicekal. Alhamdulillah, akhirnya dilarang. Alhamdulillah. Ya harus. Kalau kita diam dan bungkam, haram, wahyu berkahnya ini haram. Karena kita mulia dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi watanhauna anil mungkar. Allah mengatakan, kalian ini menjadi sebaik-baiknya ummah berkate wahyu ni Kanjeng Nabi. Sebab nopo amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara kita. Fa'in lam yastati sehingga iso ngiling no. Di kampung niki wonten sing kadang yo main togel, mabuk-mabukan dielingno. Hanya dengan lisan apa yang kita mampu untuk kita ingatkan, lek gak iso fabi qalbi, dengan hatinya mengingkari dan mendoakan mereka. Loh, doa ini kadang-kadang lebih tajam dari itu. Suatu saat ada seorang ulama di pinggir Nil Masir, Sungai Nil. Beliau lagi sholat menghadap ke sungai, tahu-tahu ada kapal lewat, isine wong tari perut, lanang wedok campur-campur joget-joget, wong sembahyang niki masya Allah, ndelok kok ngono ilang kabeh khusyuk ini ngelambiar. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, seorang murid tadi dengan semangatnya berkata, Syekh, yai, nopo, didelep no mari ayo, kapal ini didelep no mari wis, kurang ajar deh ngarepe wong sembahyang, yo gak isin. Berbuat kemaksiatan di hadapan kita. Guru tadi melihat bahwa dia bukan orang yang punya hak. Dia bukan ahlul husbah. Dia bukan orang yang dipilih pemerintah. Dia mau mengingatkan juga enggak bisa. Tapi kita punya yang ketiga. Doa dan mengingkari dengan hati. Kemudian mengangkat tangannya. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Allahumma kama adzakta ladzata al-ma'siyah fa'adzikhu ladzata munajatik. Dungone niku subhanallah. Ya Allah, sebagaimana kau membuat mereka tadi bergembira di dunia, gembirakan mereka nanti di akhirat. Ya Allah, sebagaimana mereka merasakan nikmatnya maksiat, majlis ar-ridwan untuk munajat kepadamu ya Allah. Dungone wong sing ikhlas. Rahmah kepada umat Nabi Muhammad. Maka kapal tadi itu jalan, kurang sebentar berlabuh, kok subhanallah hidayah turun. Seorang di antara mereka berkata, "Irek, dan awake dhewe pas joget-jogetan kene terus omoro-moro Izrail lewat terus ya apa iki? Lak ketam awake dhewe. Terus ya apa matine wong koyo ngono iki?" Terus berpikir, fabakau, nangis di waktu itu juga. Maka tidaklah berlabuh kecuali mereka sudah taubat di jalan Allah. Berkat dungo. Jadi kita jangan meninggalkan doa. Amar ma'ruf dan nahi mungkar akan membuahkan keberkahan wahyu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Nek wis umatku niki dawuh Kanjeng Nabi, saling mencaci satu dengan yang lainnya. Tukaran si jimik liane, niscaya dia akan jatuh di mata Allah. Kalau kita jadi golongan yang hanya suka bisa mencaci orang lain, maka kita akan jatuh di mata Allah. Wonten golongan belajare nawaitu nyaci lillahi ta'ala, nawaitu debat lillahi ta'ala, nawaitu ngilokno wong lillahi ta'ala. Sampai kadang-kadang mulai majelis niku gak atine resik mendelik toe. Iku kafir, iku syirik, iku melbun rokok niku. Iku 72 golongan niku. Enggak ada rahmat di hatinya. Bukan seperti itu majelisnya Nabi Muhammad. Bukan seperti itu majelisnya para salaf. Mereka keluar dari majelis melihat semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan rahmat. Lah niki lho. Hati-hati. Kita kadang memang terpancing. Hingga akhirnya naudzubillah umat niki tasabat, saling mencaci satu dengan yang lain. Makane hati-hati mbek aliran sing senenge nyaci wong, wis dielingno. Kok ana aliran sing dicaci sahabate Kanjeng Nabi? Kok ana aliran sing dicaci para aulia sampai Syekh Abdul Qadir Jailani? Mereka orang-orang yang jatuh di mata Allah. Tapi coba kalau badhe tanglet pale panjenengan. Semenjak panjenengan hadir di majelis taklim wal maulid ar-ridwan napa nate mirangaken ceramah sing nyaci maki sahabate Nabi? Napa nate sampean mirangaken penceramah utawi kula mencaci maki seorang ulama? Tak tahu. Guru-guru kita enggak mengajarkan kita mencaci. Ma buistu la'anan wala sababan, kata Rasulullah. Aku enggak diutus oleh Allah sebagai pelaknat orang, pencaci maki orang. Niki lho majelis. Niki lho aliran. Itu lho masyrob. Itu lho perjalanan. Yang di dalam hati kita adanya rahmat kepada segenap umat Nabi Muhammad. Walaupun kalau salah, ya salah. Kalau ada aliran yang sesat, ya kita bilang sesat. Salah, ya salah. Tapi tanpa kita harus mencaci maki mereka. Loh kok ono sebagian golongan. Uripe nyaci maki wong. Sampai ada seorang yang suka nyaci maki. Ini ulama ini mati, ini kena kanker lisan. Terus kapok kan. Lisane niku kanker, bayangno. Biasanya yang kanker niku kan tenggorokan atau payudara ataupun yang lainnya. Ini ki mboten. Lisannya kena kanker. Jadi tambah bintak mentek entek gak duwe lambe wis. Entek niku napa? Lidah atau ilat entek. Niki napa sebabe? Karena enggak bisa menjaga lisan daripada para alim ulama, para sahabat maupun keluarga anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka jangan sampai kita ini belajar dalam majelis untuk mengetahui bahwa umat Islam itu saudara kita. Selama mereka tidak mengusik kita. Selama mereka tidak mengkafir-kafirkan kita. Dan ini Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu pernah sholat teng kuburane Imam Abu Hanifah. Ketika sholat di sana, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kadek bismillah. Sholat subuh. Rukuk kedua, iktidal wayai kunut, gak kunut Imam Syafi'i langsung sujud. Muridnya bingung. Lho nopo malen iki Imam Syafi'i ini. Rupane pun pikun ini. Bismillah kilangan, kunutnya ya hilang. Setelah selesai ditanya, Imam, nggih. Lho panjenengan kok tadi enggak kunut? Panjenengan kok enggak bismillah? Beliau senyum. Nggih. Ihtiraman bihadzal imam. Kita hargai di sebelah pusara siapa kita sholat? Imam Abu Hanifah. Lah Imam Abu Hanifah itu kalau baca Fatihah enggak pakai bismillah. Dan kalau sholat subuh enggak pakai kunut, kita hargai beliau dengan kita tinggalkan bismillah, yaitu dengan pelan, dan kita tinggalkan kunut, karena itu juga memang sunnah. Coba lihat. Ini ki. Gak terus ngomong. Nih. Gak ngurus. Sing gak kunut, jalannya salah. Sing kunut bid'ah. Nih. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Begitu menghargai beliau kepada Imam Syafi'i. Enggak pernah Imam Syafi'i mencaci Imam Abu Hanifah, enggak pernah Imam Ahmad bin Hanbal mengaku menyaci maki siapa? Imam Syafi'i. Lah niki lho Pak, sing turutan enggak apal. Juz aman niku lho enggak apal. Bahasa Arab ya enggak iso blas, maca kitab kuning ya enggak iso. Terus kene kate lho Imam Syafi'i itu salah, kunut itu bid'ah. Kon iki waras ta? Sadar lah kon ngomong iki, Prul. Coba lihat, para imam dengan imam yang lain itu enggak pernah saling mencaci, justru sing kerucuk-kerucuk niki lho. iki syirik, iki bid'ah, niku haram dan lain-lainnya, hati-hati. Jangan semudah-mudahnya mengingkari perbuatan orang. Wonten malih sakniki omongan-omongan desas-desus. Jarine terbangan di masjid niku hukumnya haram. Jadi Ar-Ridwan niki haram kabeh wis. Beb Jamal niki ngajak dolalah. Napa terbangan teng masjid iku hukumnya haram. Lulu sik. Kenapa hukumnya haram? Masjid tempat orang khusyuk untuk sholat, bukan untuk main terbangan hadran. Kulo jawab, sik. Napa? Saya mau tanya. Iya. Memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dan kita sikapi dengan baik. Yang mau pakai hadroh monggo, sing gak hadrohan ya monggo. Sing penting tetap maulitan. Terus saya mau tanya, boleh gak saya mengambil dalil? Monggo. Rasulullah ketika pulang perang, seorang jariah niku nazar, ya Allah, nek umpamine Kanjeng Nabi niki pulang dengan selamat dari peperangan, saya akan pukul hadroh di hadapan beliau, bahkan di atas kepala beliau. Hadroh niku di atas kepala beliau. Nggih, tola al-badru diangkat di atas kepala beliau. Ketika Rasulullah datang bunga, gembira mendatangi Rasulullah dan berkata, "Kanjeng Nabi, kula pun nazar nek panjenengan sampai selamat pulang dengan selamat, saya akan pukul hadroh di atas kepalamu ya Rasulullah." Dawuh Kanjeng Nabi, "Aufi binadzrik," kalau gitu tepati nazarmu. Kemudian Rasulullah senyum dan merundukkan kepala, kemudian dipukul di atas kepalanya. Tala'al, masya Allah. Di atas kepalanya Kanjeng Nabi lo gak haram, di masjid kok iso haram? Mulia mana kepala Nabi dengan masjid? Dengan Ka'bah, gak usah masjid. Mulia mana kepala Kanjeng Nabi Muhammad dengan Ka'bah? Lek Ka'bah, hatinya orang mukmin itu loh, lebih afdol dari Ka'bah. Sampai kata Rasulullah, lebih baik kau menghancurkan Ka'bah daripada kau hancurkan hati orang mukmin. Apalagi sampai sirah Kanjeng Nabi. Loh, di atas kepala Rasulullah itu loh, hadrah gak apa-apa. Lah kok di masjid gak oleh nih kok? Coba kita pahami. Dan lagi dalam kitab fikih, belajar fikih, nazar itu gak boleh kecuali dengan yang sunnah, kurbah. Gak oleh nazar sing sesuatu yang mubah. Lah insyaallah lek lulus nih kita gundul dasku. Itu nazar yang gak sah. Lho apa untunge gundul dasiku? Nazar niku ya Allah nek sampai kula lulus kula salat 100 rakaat niku nazar. Kula poso Senin Kamis setahun niku nazar. Kula insyaallah memberikan sedekah yatim piatu dan lain-lainnya iku nazar. Lek nazar ya Allah lek sampai lulus kula insyaallah melayu tuh kok kene nang Malang ya Allah. Iku nazar gak sah. Lah Rasulullah ketika itu mendengar nazarnya adalah memukul hadroh di hadapan di atas kepala Nabi Muhammad. Kalau ini mubah aja, kalau mubah gak sah. Tapi karena itu kurbah kedekatan kepada Allah, maka kata Rasulullah, "Aufi, tepati nazarmu, lakukan sekarang." Allahumma sholli ala Muhammad. Wes ganuk gawe ini umat Islam niki wis ayo mlaku sing apik. Berbuat baik. Jangan selalu saling menyalahkan. Golek kesalahane wong. Gak bisa kalau sudah kuat umat Islam. Satu dengan lainnya suka mencari kesalahan. Mengharamkan, membid'ahkan. Gak habis-habis. Sakotot fi ainillah. Orang tersebut akan jatuh di mata Allah. Lho orang kalau jatuh di mata seseorang. Nek sampean nggih. Nek wis gelo kalau sampean. Niku bapak sampean. Loro kabeh wis. Jajan yo gak dikei. Nggih, didongakno yo gak, yo sloro kabeh gak enak urip kuwi apa wis. Gak disagak, gak diwawu mbek bapak niki. Wis pirang wulan niki ngeluh. Nggih. Niku nek sing gak disapa mbek bapake, napa maneh sing bojo gak disapa mbek istrine. Waduh tambah wis. Ngeluh ndase iki. Nggih, majelis Ar-Ridwan. Panjenengan kalau sampai mencari kesalahan-kesalahan orang, mengharamkan dan lain-lainnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kita sandari selain Allah? Siapa yang kita harapkan selain Allah? Maka ini ku monggo para hadirin dan hadirat, ayo jangan cinta dunia agar kewibawaan Islam selalu terangkat. Jangan sekali-kali kau tinggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berdakwahlah di jalan Allah agar kalian mendapatkan keberkahan wahyu. Dan jangan sekali-kali kau mencaci maki di antara umat Islam. Napa male kadang-kadang podo nahwi ini, podo ahli sunnah wal jamaah, podo seneng maulite, tapi ilo-iloan, hati-hati loh. Kau akan jatuh di mata Allah. Majelis manapun yang menanamkan kepada jamaahnya kebencian kepada majelis yang lain, itu majelis yang pasti jatuh di mata Allah. Majelis enggak ngajarkan fanatik. Kula niki pion. Majelis-majelis liyane pion. Rajane Kanjeng Nabi. Kita semuanya khadim, enggak ada yang punya majelis, babu kabeh. Untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diadarkan di majelis ta'assub, fanatik untuk membenci majelis yang lainnya, oh sojok nang majelisiku, majelis iki tok ae, iku majelis gak karu-karuan, kecuali kalau memang majelis itu berbuat mungkar, kita katakan mungkar. Tapi kalau tidak, hati-hati. Jangan fanatik dengan satu majelis manapun. Kita hadir istiqomah, tapi jangan sampai kita menganggap remeh ataupun menghina majelis yang lain. Barang siapa yang mencaci antara umat Islam akan jatuh di mata Allah. Gak kepengen nek majelis niki pak jatuh di mata Allah. Dibanggakan seperti apapun, dihadiri jutaan orang pun gak ono gunane nek wis jatuh dari mata Allah. Maka itu monggo, ayo bersihkan hati, luruskan niat hadir dalam majelis-majelis yang mulia seperti ini, insya Allah pasti tidak keluar dari majelis ini kecuali kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diangkat derajat kita. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Berkat para habaib, berkat para kiai, berkat para ustadz, orang-orang yang mulia yang kita hadirkan di malam-malam yang mulia ini. Fa insyaallah majelis ini sebagaimana yang tadi didoakan Gus Munim, saged selalu istiqomah sampai yaumil kiamah. Untuk kita khususnya anak muda-muda ini, ayo tegakkan semangatmu dalam bersolawat, amar ma'ruf, nahi mungkar, jaga lisan dan akhlak yang mulia, agar insya Allah kita menjadi orang-orang yang dinanti oleh Nabi Muhammad dalam telaga kawthurnya. Dirantosi Kanjeng Nabi di majelis taklim wal maulid ar-ridwan, mana mereka dahulu anak-anak muda sing gak ngurus udan ya tetap berangkat, teles-teles ya bismillah, telat-telat bengi ya berangkat, ditinggalkan kegiatan dan semuanya. Lah kalau kan panjenengan berkorban, apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak iba kepada kita? Lho habaib iki memang lho mikiri udan, sakene rek udanan. Rasane kudu melu udan-udan e. Lho padahal gano sing duwe rahmat mungkin awake dhewe niki. Lah napa meneh Kanjeng Nabi? Saya masih ingat ada dua riwayat. Yang satu cerita ketika Al Habib Abdullah bin Faqih, beliau itu hadir hall di Pekalongan. Sing hadir niku kepanasan kabeh. Pas kepanasan, pas Habib Abdullah bin Faqih niku cerita tentang neraka. Wis pas wis. Wis panas-panas cerita neraka, nangis kabeh keweden. Ketika melihat seperti itu, Habib Soleh Tanggul enggak kuat. Lihat panasnya orang-orang di terik matahari, disengat matahari, hatinya enggak kuat. Langsung jalinan hati kepada Rasulullah itu datang. Beliau pun yang gak pernah ceramah langsung mengambil mik dan berkata, kulo jamin, sing kepanasan di kini gak bakal kepanasan teng ayomil kiamah. Terima kasih semua kepada Habib Abdullah Baki. Jazakumullah Habib. Gara-gara sampein cerita neraka, Habib Abdullah terhusik hatinya. Hingga akhirnya berkata, yang hadir di tempat yang mulia ini tidak akan disengat oleh panasnya api neraka kelak nanti di hari kiamat. Dan ini loh pak, rahmat. Lah kalau orang-orang seperti kita cenderung ini gak kuat, gak tega, napa meneh Kanjeng Nabi Muhammad sing kudanan mangiku mesti didelok mek Kanjeng Nabi. Ya Allah, ini orang yang mendatangi majelis Rasulullah dengan jerih payahnya gak akan sia-sia kalau niatnya lurus karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua, saya masih ingat ketika saya menemani guru saya Habib Umar bin Hafid ke Madura di Sumenep. Ketika itu orang-orang Sumenep jumlahnya waktu itu satu stadion. Majelis undangannya jam 12, Habib Umar datang jam 4. petang jam mulai duhur sampai asar. Kemudian Habib Umar datang tanya, lho iki kok wong sak menakene mulai kapan? Sudah mulai habis duhur tadi, Habib, nunggu panjenengan. Hati beliau langsung terusik juga. Ketika berdiri beliau menangis dan kemudian berkata, kami meminta bihormati Muhammad, dengan kehormatan Nabi Muhammad, bahwa tidak ada yang hadir di tempat yang mulia ini kecuali nanti ada di saf barisan Nabi Muhammad. Suf, lihat bagaimana rahmatnya mereka. Itulah kemuliaan. Habib Ali Bungur ketika dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Kuitang, ketika kedua Habibain yang mulia ini, kita tahu kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, beliau itu mau masuk ke kuburannya Sunan Gunung Jati. Ketika sampai di pintu, yang jaga itu berkata, maaf, sudah menjadi wasiatnya Sunan Gunung Jati, gak boleh masuk pintu ini kecuali habaib. Jadi selain habaib gak boleh masuk. Sedangkan orang-orang itu gak bisa lepas dari Habib Ali. Ya Allah, Beb, kami ikut, kami ingin ikut. Padahal beliau itu gak ada, gak manggil orang. Cuma niat Habib Ali Kuitang sama Habib Ali Bongur. Niat, ya Allah, hari Jumat mau ziarah kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ketika berangkat, ribuan orang ikut. Sampai di sana ketika mau masuk, gak boleh masuk. Kemudian orang pada berebut di situ. Yang jaga tetap mengatakan, ini wasiat Sunan Gunung Jati. Maaf, selain habaib, gak bawa nasab, gak boleh masuk. Kata Habib Ali Kuitang, tutupen, gak usah melbu. Ketika ditutup, loh Beb, monggo panjenengan masuk. Enggak, saya enggak masuk. Wallahi, ma khalafnahum fid dunya wala khalafnahum fil akhirah. Demi Allah, orang yang mencintai kami, kata beliau, kami enggak akan tinggalkan mereka di dunia dan juga kami enggak akan meninggalkan mereka di akhirat sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad. Coba lihat, mereka orang-orang yang soleh, rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Maka insya Allah, berkat dari majelis yang mulia ini, apa yang kita perjuangkan, kita datangi majelis demi majelis, itu pasti dilihat dapat nazar Nabi Muhammad. Harapan kita insya Allah enggak dilupakan oleh Nabi Muhammad. Iku lho sing biyen. Iku lho sing biyen melok majelis taklim. Niku lho sing seneng solawatan. Mereka orang-orang yang mulia, yang insya Allah dimuliakan dunia dan akhirat. Mugi-mugi Habib Bakir diparingi panjang umur. Kita selalu bisa di belakang beliau, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Lan sedaya para habaib, para asatidz, para kiai, khususnya sahibul bait dan ibu beliau, yang insya Allah diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lan pondok niki insya Allah menjadi pondok yang kelak akan membuahkan orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari' fi ridhak, wala tuwallina waliyan siwak, wala taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.